Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني في الله, saudara-saudaraku kaum muslimin, أعزني الله وإياكم. Kembali lagi pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, walhamdulillah, kita sudah melalui beberapa pembahasan terkait dengan kaidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam permasalahan al-asma was sifat. Nah, siapa yang hafal ucapan al-imam Malik rahimahullah yang merupakan ucapan yang masyhur dari beliau dan juga diriwayatkan dari sebagian salaf dengan ucapan yang semakna, dan ucapan beliau tersebut dijadikan sebagai kaidah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam permasalahan al-asma was sifat. Siapa yang bisa menyebutkan ucapan al-imam Malik? Kalau bisa kita semua ahlu sunnah salafiyun harus hafal ini, ucapan al-imam Malik ini, karena ini kaidah. Ketika kita mendapati sebuah nas baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah, maka ini acuan kita, pedoman kita ini. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Abu Aisyah, Abu Zahra, gimana ucapan al-imam Malik ketika beliau ditanya kaifastawa? Ketika ada seorang bertanya, seorang itu hadir di majelis beliau ketika itu dan bertanya kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa? Kemudian beliau terdiam, menundukkan kepalanya, ya, disebutkan dalam riwayat. Kemudian beliau marah, ya, marah dengan pertanyaan tersebut. Kemudian beliau mengangkat kepala dan menjawab dengan ucapan yang sampai sekarang terus diriwayatkan. Keluar ucapan tersebut, keluar dari kedalaman ilmu beliau. tentang permasalahan ini. Sekali lagi, siapa yang bisa menyebutkan? Abu Zaid. Naam, ahsant. Barakallahu fiik. Al-istiwa'u ma'lum wal-kayfu majhul wal-imanu bihi wajib was-su'al anhu bid'ah. Siapa lagi? Abu Musa. Naam, ahsant. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Al-istiwa'u ma'lum. Artinya apa? Istiwa' itu ma'lum, diketahui. Maksudnya di sini diketahui apanya? Siapa yang bisa menyebutkan penjelasannya singkat? Ucapan Al-Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa' itu diketahui. Apanya yang diketahui? Abu Rayyan. Maknanya. Naam, ahsant. Barakallahu fik. Makna ucapan Al-Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu, sifat istiwa Allah ma'lum, diketahui. Apanya yang diketahui? Maknanya. Kita bisa mengetahui makna istiwa, karena istiwa adalah bahasa Arab. Bahasa Arab diketahui maknanya. Kemarin juga sempat disebutkan makna istiwa. Istawa, ala, maknanya dalam bahasa Arab apa? Siapa yang masih ingat atau sempat mencatat faedah ini? Makna istawa ala dalam bahasa Arab. Naam, Abu Aisyah. Naam. Ada lagi? Ada empat makna kalau mau menyebutkan secara lengkap. Sudah menyebutkan dua. Ala, wartafa'a, wastaqarra, wasa'ida. Maknanya adalah lebih tinggi dari sesuatu. Naam, ahsan. Kemudian, wal kaifu majhul. Artinya apa? Kaifiyah, sifat istiwa majhul. Tidak bisa diketahui. Kaifiyahnya bagaimana? Bagaimana Allah beristiwa? Tidak ada yang tahu. Kecuali Allah sendiri. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengannya hukumnya wajib. Beriman dengan sifat istiwa Allah di atas arsy-Nya, hukumnya wajib di dalam syariat Islam. Kemudian terakhir, wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Sekali lagi pertanyaan. Bertanya tentang apa yang disebut bid'ah di sini? Bertanya tentang apa yang tergolong bid'ah di dalam ucapan Al-Imam Malik ini? Bu Said. Nah, bertanya tentang kaifiyah. Tentang kaifiyah sifat istiwa tersebut. Itulah bid'ah. Adapun bertanya tentang maknanya, boleh. Karena makna sifat istiwa ma'lum. Sebagaimana yang beliau tegaskan di awal ucapan beliau. Nah, barakallahu fikum jami'an. Kemudian berikutnya yang sudah kita lalui penjelasan pada pertemuan sebelumnya juga. Ucapan kaum salaf. Di dalam permasalahan al-asma wa sifat. Yaitu ketika kita menjumpai nusus syar'iyah, nas-nas syar'i baik dari Alkitab, Al-Quran maupun As-Sunnah. Kalau kita mendapati nas yang berbicara tentang sifat Allah, bagaimana sikap kaum salaf? Kemarin yang sudah disebutkan. Ya. Ucapan yang masyhur diriwayatkan dari kaum salaf. Abu Aisyah. Piyayu. Sudah ketemu? Abu Alifah. Lah, ucapan kaum salaf yang masyhur yang diriwayatkan dari mereka disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Mukhtasar Al-Ulu Abu Hafsah. Naam, yang keras sekali lagi. Naam, amirruha kama ja'at. Amirruha kama ja'at. Jadi kalau kita mendapati ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah, maka sikap kita sebagaimana yang ditempuh oleh salafunas salihun. Bagaimana? Amirruha kama ja'at. Begitu juga kalau kita menjumpai nama dan sifat Allah yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, maka sikap kita sebagaimana sikapnya kaum salaf. Amirruha kama ja'at. Apa artinya ini? Amirruha kama ja'at. Siapa yang bisa menyebutkan maknanya atau artinya? Abu Fauzan. Tapi sudah disebutkan kemarin artinya. Abu Abdurrahman. Hah? Amir ruha kama ja'at. Gimana kemarin ngartikannya, Abu Abdurrahman? Nah, Mahsan ya, semakna dengan itu. Artinya amir ruha kama ja'at, biarkan sebagaimana adanya. Ya, biarkan sebagaimana adanya, pahami sesuai zahir lafadznya, jangan ditakwil, jangan ditaktil, jangan ditahrif, jangan ditamtsil, jangan ditakyif. Itu maknanya. Ya, biarkan nas itu apa adanya dan pahami sesuai dengan zahir lafadznya itu. Amir ruha kama ja'at. Biarkan. Bisa mewujudkan segala apa yang diinginkan oleh hamba. Itu zat yang dituju untuk menunaikan hajat para hambanya. Para makhluk Allah kalau membutuhkan, sedang membutuhkan sesuatu, maka mintanya kepada Allah Azza wa Jal. Li'annahul kamil fi awsafihi. Karena dialah zat yang maha sempurna di seluruh sifatnya. Dialah zat yang dituju oleh seluruh makhluknya. Tempat makhluknya meminta. Tempat makhluknya meminta perlindungan, meminta tolong, dan meminta keselamatan. Lam yalid wa lam yulad. Ini diantara kesempurnaan Allah. Bahasanya beliau, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sebanding dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimallahu wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabihi haitsu yaqul. Dan juga apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mensifati dirinya sendiri di ayat teragung di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat kursi dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Ya, insyaallah kita juga sudah menghafalnya. Yaitu Allah berfirman dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah zat yang la ilaha illa huwa. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Dia. Al-hayyul qayyum, zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ya. Di sini disebutkan nama Allah Al-Hayy, zat yang maha hidup dan Al-Qayyum. Ya, zat yang maha berdiri sendiri dan semua makhluk Allah lah yang menjadikannya ada dan na'am wujud. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak menimpa Allah rasa kantuk maupun tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah, hanya miliknya lah segala apa yang di langit dan segala apa yang di bumi. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Adapun makhluk tidak bisa mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah luasnya melingkupi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah sama sekali tidak merasa berat untuk menjaga keduanya. Wa huwal aliyyul azim. Dan dialah Allah al-ali, zat yang maha tinggi, al-azim, zat yang maha besar dan maha agung. Asy-syarhu, penjelasan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita akan simak bersama penjelasan dari Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala. Yaqulu rahimahullah, thumma rusuluhu shadiqun musaddaqun. Kemudian para rasulnya shadiqun, jujur dan benar, musaddaqun dan dibenarkan. Yakni akhbara an nafsihi. Di sini Allah mengkhabarkan tentang dirinya sendiri. Taqaddama fima dzakarahul muallif, sebagaimana yang disebutkan muallif yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah lalu. Minal imani billah, tentang keimanan kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhiri, sampai penjelasan yang terakhir pada halaman-halaman yang sebelumnya. Wa annahu a'lamu binafsihi, dan Allah maha mengetahui tentang dirinya sendiri. Wa bikhalqihi, dan juga Allah maha mengetahui tentang makhluknya. Allah lah yang paling mengetahui tentang dirinya, dan Allah yang paling mengetahui tentang makhluknya. Wa annahu la yuqasu bikhalqihi subhanahu wa ta'ala, dan Allah, sesungguhnya Allah tidak dikiaskan, tidak dianalogikan dengan makhluknya, baik pada nama-namanya, sifat-sifatnya, maupun perbuatan-perbuatan Allah tidak boleh dikiaskan, tidak boleh dianalogikan dengan makhluk. Summa rusuluhu aidan, kemudian rusul, para rasul Allah juga shadiqun, jujur dan benar, musaddaqun, mereka musaddaqun fima akhbaru bihi, pada apa yang mereka beritakan. Kalau di sini disebutkan dengan harokat musaddiqun, ya, juga bisa bermakna ini. Musaddiqun artinya mereka juga, para rasul, membenarkan apa yang mereka beritakan dari Allah. Ya, jadi sebelum mendakwahkan kepada manusia, mereka dulu sendiri, ya, membenarkan apa yang mereka terima berupa wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Falladhi akhbaru bihil Qur'anu akhbarat bihir rusulu alaihi musallatu wassalam. Dan apa yang dikabarkan Al-Quran, itulah yang dikabarkan oleh para rasul alaihi musallatu wassalam. Wa afdaluhum wa imamuhum wa khatimuhum Muhammadun alaihi salatu wassalam. Dan para rasul yang paling utama, imamnya para rasul dan penutup para rasul adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Akhbara bi annahu subhanahu huwal ali al-a'la. Beliau telah mengkhabarkan, memberitakan bahwasanya Allah subhanahu adalah zat yang al-ali al-a'la, zat yang maha tinggi. Wa huwa mustawin alal arsh. Allah beristiwa di atas arsnya. Wa huwa alladhi yu'ti wa yamna. Allah lah yang memberi dan Allah lah yang menahan. Wa huwal qadiru ala kulli syai'. Allah adalah zat yang maha menguasai, maha mampu atas segala sesuatu. Wa huwal mustahiqqu lil ibadah. Allah adalah zat yang mustahiq lil ibadah, yang berhak untuk diibadai. Satu-satunya zat yang berhak di ibadai. Faja'ati sunnatu bi awsafihil azimati subhanahu wa ta'ala. Maka sunnah Nabi datang dengan menyebutkan sifat-sifat Allah yang maha agung subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ilahul haq al-mustahiq li ayyu'bad kama dalla alaihi al-Qur'an. Dan bahwasanya Allah dialah ilah. Ilah di sini wazannya dalam bahasa Arab berwazan fi'al. Maknanya maf'ul. Jadi ilah dalam bahasa Arab wazannya dari wazan atau timbangan fi'al, wazannya fi'al tapi maknanya maf'ul. Sehingga makna ilah adalah ma'luh, ai ma'bud, zat yang diibadai. Wa annahu ilahun al-haq, dialah Allah, bahwasanya dia adalah ilah, zat yang diibadai, al-haq, zat yang maha benar, haq, al-mustahik li ayyu'bad, zat yang berhak diibadai. Kama dalla alaihi al-Quran, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam Al-Quran, war rusul alaihi mussalat alaihi mussalam sadiqun wa fima akhbaru bihi anillah. Dan para rasul alaihi mussalam jujur dan benar pada apa yang mereka beritakan tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan wa musaddaqun, ya, wa musaddaqun ini masih terkait sifat para rasul, ya, bahwasanya mereka adalah musaddaqun, yakni maksudnya adalah yajibu tasdiquhum ala kulli mukallafin, wajib untuk membenarkan mereka, wajib bagi setiap mukallaf, setiap yang sudah dibebani syariat untuk membenarkan mereka, para rasul. Ini maksudnya dari shadiqun masduq. Wahuwa shadiqul masduq. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah disifati dengan wahuwa shadiqul masduq. Dan dialah as-shadiq yang jujur, al-masduq, dan dibenarkan. Maksudnya adalah, naam, pada apa yang mereka beritakan, dan musaddaqun wajib bagi setiap mukallaf untuk membenarkan, mengimani apa yang mereka beritakan. Wahum ma ja'ahum min indillahi illa sidq, dan mereka para rasul tidaklah datang kepada mereka dari sisi Allah berupa wahyu kecuali as-sidq, kebenaran dan kejujuran. Fahum sadiqun wa musaddaqun wa musaddiqun, maka mereka para rasul adalah jujur, benar, musaddaqun, dan wajib untuk membenarkan mereka. Wa musaddiqun, dan mereka pun membenarkan apa yang datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Fal wajibu ala jami'il mukallafin tasdiquhum, maka yang wajib bagi setiap mukallaf, setiap orang yang dibebani syariat adalah tasdiquhum, membenarkan para rasul tersebut. Wal amalu bima ja'u bihi, dan beramal dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Fa kullu ummatin ta'mal fima ja'a bihi rasuluha, setiap umat wajib untuk beramal dengan apa yang dibawa oleh para rasul mereka. Wa rasulu hadhihi ummati Muhammadun alaihi salatu wassalam, dan rasulnya umat ini, umat yang terakhir ini adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yajibu alaihim ayyattabi'u ma ja'a bihi, wajib bagi umat ini untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa yanqadu li syar'ihi, dan tunduk kepada syariatnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr. Ya, yang mana ayat ini menunjukkan wajibnya kita untuk mengamalkan perintah Rasul, dan wajib bagi kita untuk meninggalkan segala apa yang beliau larang. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, dan setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, segala apa yang diperintahkan Rasulullah kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah, amalkanlah, ikutilah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan setiap apa yang beliau larang, fantahu, maka tinggalkanlah, berhentilah dan tinggalkanlah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Qul, katakan wahai nabi, Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakannya kepada kaumnya. Katakan wahai Nabi, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Ayat ini juga merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Muhammad bin Abdullah alaihissalatu wassalam diutus kepada seluruh umat manusia. Tidak hanya diutus untuk bangsa Arab. Ya, tidak hanya diutus untuk kaumnya bangsa Arab. Tidak. Tapi diutus kepada seluruh umat manusia. Falwajibu ala jami'il mukallafin ittiba'u hadzal rasuli sallallahu alaihi wasallam fima ja'a bihi minal kitabi was sunnah. Maka yang wajib bagi setiap orang yang sudah mukallaf, sudah dibebani syariat, untuk mengikuti rasul ini, yaitu rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada apa yang beliau bawa, baik dari Alkitab, Al-Quran maupun As-Sunnah. Minal ahkami syar'iyah, dari hukum-hukum syariat. Min fi'lin au tarkin, baik berupa perintah maupun larangan. Aima tuliba fi'luhu wa ma tuliba tarkuhu. Segala apa yang diminta untuk dilakukan, yaitu perintah, dan segala apa yang diminta untuk ditinggalkan, yaitu larangan. Wajib bagi umat ini untuk mengikuti perintah beliau dan larangan beliau. Wa min dzalika ma akhbara bihi 'anillahi wa asma'ihi wa sifatihi. Dan di antara apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah tentang berita tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Fa yajibu tasdiquhu fi dzalik. Wajib untuk membenarkan beliau pada permasalahan itu. Jadi tidak hanya wajib beriman pada permasalahan fikih saja. Wajib untuk sholat, puasa, zakat, ya, perintah Rasul. Iya benar. Tapi tidak hanya itu. Bahkan yang lebih penting adalah membenarkan berita yang beliau sampaikan. Dan di antara berita yang beliau sampaikan adalah tentang Allah, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Yang mana sudah sempat kita sebutkan, justru inilah, ya, berita yang Rasulullah sampaikan berupa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, inilah yang lebih penting. Bahkan sebagian ulama menyebutnya dengan al-fiqhul akbar, fikih yang besar. Itu ini permasalahan tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun permasalahan fikih, ya, penting, yang kita pelajari apa? Hukum tentang perbuatan makhluk. Hukum sholat bagaimana, ya, hukum berdiri ketika sholat seperti apa, hukum rukuk, sujud, hukum puasa itu seperti apa, ya, dan sebagainya. Yang dipelajari dalam fikih amaliyah itu apa? Perbuatan hamba. Adapun ini, berita yang berisi tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, siapa yang dipelajari dan diilmui? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kedudukannya lebih penting. Fayajibu tasdiquhu fi dhalik. Maka wajib membenarkan Rasulullah di dalam hal ini. Wal imanu bi kulli ma akhbara bihi min asma'illahi wa sifatihi imanan bari'an minat tamthil. Dan beriman kepada semua yang Rasulullah beritakan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan keimanan yang terlepas dari tamthil. Ketika Rasulullah memberitakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ghadab, memiliki sifat murka, marah, maka kita wajib menetapkannya. Tapi kita iman bahwasanya Allah memiliki sifat ghadab, marah, dengan keimanan yang terlepas dari tamthil, yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini harus. Ya. Nah, imanan bari'an minat tamthil, dengan sebuah keimanan yang terlepas dari bentuk tamthil, penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ma tanzihillahi an musyabahatihi khalqahu. Dengan menyucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluknya. Tanzihan bari'an minat ta'til. Di sisi yang lain, kita harus menyucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluknya, tapi dengan penyucian yang terlepas dari ta'til, menolak sifat-sifat Allah tersebut. Ya, nah, sehingga inilah jalan wasat, jalan pertengahan pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam permasalahan al-asma was sifat. Ya. Sebagian ulama mentakbirnya dengan isbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Ya. Menetapkan nama Allah dan sifat Allah tanpa tamtsil, tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, wa tanzihun bila ta'til, dan menyucikan Allah dari segala aib, segala kekurangan, tanpa menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang telah diberitakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, demikian kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Isbatun bila tamthil, wa tanzihun bila ta'til. Karena kutub yang ekstrim, baik itu kutub yang ekstrim kanan, menetapkan nama Allah dan sifat-sifat Allah, tapi kemudian melakukan tamthil. Menetapkan Allah memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, memiliki tangan, dan sebagainya. Kemudian mereka menyerupakan sifat-sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk. Oh, tangan Allah seperti ini. Oh, penglihatan Allah seperti ini. Baik itu dengan takyif maupun tamthil. Maka yang seperti ini bukan isbat bila tamthil. Mereka menetapkan tapi terjatuh pada tamthil. Ya. Ini kutub yang ekstrim kanan. Nah, yaitu kutubnya Ahlu Tamthil Al-Musyabbiha. Di kutub yang lain yang ekstrim kiri, mereka inginnya menyucikan Allah. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tapi sampai ekstrim, sampai menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jangan dikira kelompok-kelompok menyimpang yang melakukan ta'til, baik itu ta'til yang kulli maupun yang juz'i. Ta'til kulli, semisal siapa? Ta'til kulli, yang menafikan semua nama dan sifat Allah, semisal kelompok apa? Al-Jahmiyah. Kemudian Al-Qaramithah. Kelompok yang melakukan ta'til juz'i. Ta'til yang sifatnya parsial. Sebagian sifat-sifat Allah mereka tolak. Atau mereka menetapkan nama-nama Allah tapi menafikan semua sifat, menolak semua sifat Allah. Semisal kelompok apa? Mu'tazilah. Kemudian Al-Kullabiyah dan Al-Maturidiyah. Mereka pinginnya sebenarnya tanzih. Inginnya sebenarnya pingin menyucikan Allah. Allah tidak boleh sama dengan makhluk. Berarti apa? Allah tidak boleh punya pendengaran. Kenapa? Karena makhluk punya pendengaran. Jadi Allah tidak boleh punya pendengaran. Nah, ini ekstrim kiri. Pinginnya menyucikan Allah tapi terjatuh pada sikap ghulu, yaitu ta'til. Nah, karena tidak terbimbing di atas ilmu. Nah, oleh karena itu kaidah Ahlus Sunnah, tanzihun bila ta'til. Menyucikan Allah tapi tidak boleh menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nah. Barakallahu li wa lakum. Berikutnya, wa li hadza qala rahimahullah. Oleh karena itu, muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bi khilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun, berbeda dengan orang-orang yang mengatakan tentang Allah tanpa ilmu, minal kafarah wal jahalah, dari kalangan kaum orang-orang kafir dan orang-orang yang jahil. Al kafarah jamak dari kafir, wal jahalah jamak dari jahil. Walihada sabbaha nafsahu amma yaquluhu al-kadzabun. Oleh karena itu Allah menyucikan dirinya dari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang pendusta. Yaitu orang-orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Faqala ta'ala, Allah berfirman dalam surat As-Saffat tadi, Subhanaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala rahimahullah fahamida nafsahu. Maka Allah dalam ayat ini walhamdulillahi rabbil alamin memuji dirinya sendiri. Liannahul kamil fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Karena sesungguhnya dialah zat yang maha sempurna pada zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji hanya bagi Allah rabbul alamin. Allah berhak memuji dirinya sendiri. Karena dirinya yang maha sempurna pada zatnya, sifat-sifatnya dan nama-namanya. Berbeda kalau makhluk. Makhluk memuji dirinya sendiri tercela. Kalau makhluk memuji dirinya sendiri tercela. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian menyucikan diri-diri kalian sendiri. Dan huwa a'lamu biman ittaqa. Dia adalah Allah maha mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala berhak memuji dirinya sendiri. Karena dialah zat yang maha sempurna. Pada zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. وَنَزَّهَ نَفْسَهُ عَمَّا يَقُولُهُ الْمُخَلِفُونَ لِلْرُسُلِ عَنْ أَعْدَائِهِ. Dan Allah menyucikan dirinya dari apa yang diucapkan orang-orang yang menyelisihi para rasul dari kalangan musuh-musuhnya. Yaitu musuh-musuh Allah. فَقَالَ تَعَالَى سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ. Ya'ni amma yasifuhu bihi a'da'ullahi minal kafarati min ittikhadil walad. Yaitu Allah menyucikan dirinya sendiri dari apa-apa yang disifatkan oleh musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Semisal apa penyifatan para musuh-musuh Allah terhadap Allah? Penyifatan yang tanpa ilmu. Beliau menyebutkan contohnya min ittikhadil walad, menganggap bahwasanya Allah memiliki anak, wassahibah, memiliki istri, wa min anna lahu syarikun, dan bahwasanya Allah memiliki sekutu. Fa kullu hadza batilun, maka semua ini adalah batil. Nazzaha nafsahu anhu, Allah menyucikan dirinya sendiri dari hal itu. Dari semua itu, lam yattakhid sahibatan wala walada. Allah tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak. Wa huwa subhanahul fard as-samad, dan dialah Allah subhanahu zat yang maha tunggal dan as-samad. Apa tadi makna as-samad? Al-maqsud fi jami'il hawa'ij. Zat yang dituju oleh seluruh makhluknya. Laisa lahu syarikun, tidak memiliki sekutu. Bal huwal ilahul haq, dialah al-ilah, zat yang diibadai al-haq. Qala ta'ala wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilah kalian adalah ilah yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali dia. Tidak ada zat yang berhak diibadai kecuali dia. Ar-Rahmanur Rahim, zat yang maha pengasih. Ar-Rahman, Ar-Rahman al-Wasiyah, zat yang memiliki rahmat yang maha luas. Ar-Rahim. Wassalamah alal mursalin lisalamati ma qaluhu min nafyin naqsi wal'aydi. Dan Allah membebaskan dan menunjukkan, menyatakan bahwasanya para rasulnya adalah selamat, ya, menyampaikan penghormatan dan pujian bagi para rasulnya, lisalamati ma qaluhu min nafyin naqsi wal aib, karena selamatnya apa yang mereka ucapkan dan mereka beritakan dari kekurangan dan aib. Faqala wa salamun alal mursalin liannahum sallamu lillahi bima akhbarahum bihi. Kenapa para rasul Allah puji dengan seperti itu? Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan atas para rasul. Liannahum sallamu lillahi bima akhbarahum bihi, karena mereka menerima segala apa yang Allah beritakan kepada mereka melalui wahyu. Wanqadu lahu, dan mereka tunduk kepada Allah. Waballaghul umam, dan mereka menyampaikan kepada umat-umat mereka. Fahum salimun musallimun, sadiqun fi nafsil amr, musaddiqun wa musaddaqun. Maka mereka para rasul salimun, orang-orang yang selamat. Musallimun, dan tunduk, pasrah, menerima apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, shadiqun fi nafsil amr. Mereka juga jujur, benar, musaddiqun, dan membenarkan apa yang mereka terima dari Allah, wa musaddaqun, dan juga wajib bagi umatnya untuk membenarkan mereka. Ya, ini istilah-istilah shadiqun, musaddiqun, musaddaqun. Ya, maknanya demikian. Tsumma hamida nafsahu. Kemudian Allah di akhir ayat tersebut memuji dirinya sendiri, faqala ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin likamali dzatihi, karena sempurnanya zat Allah, wa kamali sifatihi, dan kesempurnaan sifat-sifat Allah, wa af'alihi subhanahu wa ta'ala, dan kesempurnaan perbuatan-perbuatan Allah, wa lihada falahul hamdul mutlaq, oleh karena itu hanya miliknya lah pujian yang mutlak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.